ojo kawe anku ojo lada lan ojo jahil ojo ati serakan lan ojo jalimut ojo kuru angaleman dengan ojo lada wong lada pangelis mati lan ojo hati أبصاري selimut.